بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Bacaan kita yang terakhir kemarin dari Thalathatul Usul ma'asyarihi bersama dengan syarahnya inda qawli syarih hafizahullahu ta'ala wa tawasaw bis sabri sabaru ala ma yanaluhum. Demikian pula di antara mereka yang tidak merugi adalah orang-orang yang senantiasa saling mewasiati untuk bersabar. Sabaru ala ma yanaluhum. Dan mereka bersabar terhadap apa yang mereka dapatkan pada saat mereka menuntut ilmu, pada saat mereka beramal, pada saat mereka berdakwah. Kemudian beliau menyebutkan definisi pengertian sabar secara bahasa. Was-sabru fil lugha al-habsu. Sabar secara bahasa adalah maknanya menahan. Wal muradu bihi huna, dan yang dimaksudkan di sini adalah habsun nafsi ala ta'atillah, yaitu menahan diri untuk senantiasa di atas ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian setelah itu beliau menyebutkan bahwasanya as-sabru, sabar itu ada tiga macam. Yang pertama adalah sabrun ala ta'atillah, bersabar untuk senantiasa berada di atas ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian yang kedua sabrun an maharimillah, sabar itu menahan diri untuk tidak melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Kemudian yang ketiga adalah sabrun ala aqdarillah, bersabar terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang menimpa Kemudian setelah itu beliau berkata ومن ذلك الصبر على الأذى في الدعوة إلى الله عز وجل. Dan di antaranya bagian dari kesabaran adalah الصبر على الأذى, bersabar terhadap adha, gangguan, في الدعوة إلى الله, dalam berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla. فإن هذا من المصائب, karena sesungguhnya ini bentuk di antara bentuk musibah. Naam. Bentuk musibah. Fa'alaika an tasbira. Maka wajib bagimu wahai seorang da'i untuk bersabar ala ma talqa min al-adha, terhadap apa yang kau jumpai berupa gangguan fisabilil khair, dalam menempuh kebaikan. Naam. Kadangkalanya gangguan dari berbagai macam jenis, bisa saja dari kalangan jin sekalipun, nam dari kalangan jin, syaitan, dan itu ma'ruf bagi orang-orang yang biasa berdakwah, dia akan temukan hal-hal yang boleh jadi itu adalah merupakan gangguan-gangguan syaitan, jin. Nah, dulu awal datang kita di sini, hari-hari itu masih banyak dukun-dukun di sekitar sini yang hidup. Tapi al-zahir sudah satu-satu sudah pada mati semua. Nah, sahih. Di sana waktu kita tinggal di sana banyak hal-hal yang kita jumpai, hal-hal yang aneh, dan itu dari setan. Nah, yang ingin menakut-nakuti. Nah, gangguan dari orang-orang yang tidak senang terhadap dakwah. Nah, tapi itu bisa kita hadapi insya Allah dengan bantuan Allah. Tapi kalau gangguan dari teman sendiri, ini agak berat. Wallahi. Nah, kalau ini kita dapatkan gangguan dari teman-teman sendiri, ini mungkin agak berat. Karena kita dalam bersikap serba salah. Kita bersabar. Nah. Dan kalau memang itu adalah suatu kekeliruan yang mereka lakukan, dan kita sudah ingatkan, kemudian mereka tidak mau berhenti, suatu saat kita akan bicara. Nah. Itu dipahami. Qala kata beliau, wala tanthani an fi'ilil khair. Lianna ba'dhan nas yuridu fi'ilal khair, lakin idza wajahahu syai'un yakrahuhu. Qala laysa minal wajib alayya an udhila nafsi fi hadhihi al-umur thumma yatruku at-ta'lima in kana mu'alliman yatruku ad-da'wata ila Allah yatruku al-khitabata in kana khataba masjid in kana khatiba masjidin yatruku imamata al-masjid yatruku al-amra bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar hadha lam yasbir 'ala ma nalahu min al-adha. Maka hendaknya seseorang, ya jangan sampai dia mundur dari melakukan kebaikan. Karena sesungguhnya sebagian orang tidak menginginkan perbuatan yang baik. Ya kalau kita buat sesuatu berupa kebaikan, mereka tidak menginginkan. Lakin idza wajahahu syai'un yakrahuhu. Akan tetapi ketika ada sesuatu yang dihadapi dari perkara-perkara yang tidak menyenangkan, qala laisa minal wajib alai an udkhila nafsi fi hadhil umur. Dia pun berkata bahwa bukan suatu kewajiban bagiku untuk saya memasukkan diriku dalam perkara-perkara seperti ini. Summa yatruku ta'lim, kemudian dia tinggalkan ta'lim. Artinya dia tidak mengajar, tidak mau lagi mengajar. In kana mu'alliman, kalau dia seorang pengajar. Nah, yatruku da'wa ila Allah, dia pun meninggalkan dakwah kepada Allah. Yatruku al-khitabah, kemudian dia juga meninggalkan khitabah. Artinya dia tidak mau khutbah lagi. In kana khatiba masjid, kalau dia adalah seorang khatib yang biasa berkhutbah di masjid. Yatruku imamat al-masjid, ataupun meninggalkan nah pengimaman, artinya dia tidak mau lagi menjadi imam di masjid. Yatruku al-amra bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar, dia tinggalkan amar ma'ruf nahi munkar, tidak mau lagi mengajak orang untuk melakukan kebaikan dan mencegah orang dari kemungkaran. Hadza lam yasbir 'ala ma nalahu min al-adha. Orang yang seperti ini menunjukkan bahwa dia kurang sabar, tidak sabar terhadap apa yang dia dapatkan dari gangguan. Artinya seorang dai jangan sampai karena ada gangguan seperti itu, baik dari orang luar atau orang-orang yang ada di hadapannya sendiri, karena pasti dia akan dapatkan seperti itu dari mungkin orang-orang madu'unya atau santri-santrinya. Kalau dia di pondok umpamanya, nah pasti dia akan mendapatkan gangguan. Maka jangan sampai umpamanya dia tidak mau lagi mengajar, nah, atau tidak mau lagi khutbah, nah, atau tidak mau lagi memimpin orang sholat di masjid, nah, karena dia dapatkan gangguan. Maka seperti ini kata beliau, hadza lam yasbir 'ala ma nalahu min al-adha. Ini menunjukkan bahwasanya dia tidak sabar terhadap gangguan yang dia dapatkan. Nah. Wa in kunta mukhti'an, dan jika engkau keliru, alaika birruju' ila al-haqqi was-shawab. Nah, ini nasihatnya beliau. Jika engkau keliru, alaika birruju', maka hendaknya engkau rujuk ila al-haqqi, kepada al-haq was-shawab, rujuk kepada yang benar. Naam. Amma in kunta ala haqqin, adapun jika engkau berada di atas kebenaran, walam tukhti, dan engkau tidak keliru, fa'alaika bis-sabri, maka wajib bagimu untuk bersabar, wal-ihtisab, dan untuk mengharap pahala. Kalau memang kita keliru, salah, naam, kita rujuk. Perkara yang kemarin, ada orang yang menyuruh saya untuk rujuk, karena itu dianggap kekeliruan karena menutup masjid. Maka saya katakan bahwa ini ada fatwa para ulama. Ya, kibar ulama, banyak ulama, bukan satu dua. Ini juga adalah arahan dari pemerintah. Naam. Nah, sekarang yang kalian setelah buka masjid, kemudian buka majelis sendiri. Ini kalian pakai fatwanya siapa kira-kira? Hah? Kalau kami kemarin di sini tutup masjid untuk sementara karena ada fatwa para ulama, arahan pemerintah. Sebelumnya kita sama-sama. Naam. Kemudian kalian mau berusaha buat majelis sendiri. Bahkan telah desas-desus mau buat masjid. Dekat. Ya. Ini kalau mungkin di sebagian tempat jarak aja ya. Nah, sekarang itu fatwanya siapa kira-kira? Saya rasa tidak ada para ulama yang menganjurkan bahwasanya setelah tutup masjid kalian pisah. Hah? Bahkan juga ustaz-ustaz boleh yang berakal, yang dewasa juga tidak akan menyarankan seperti itu. Pasti mereka akan mengatakan kalian kembali sama-sama duduk. Hah? Seperti itu. Nah, jadi menyuruh untuk kita rujuk dari penutupan masjid, tidak, saya tidak akan rujuk. Kenapa? Saya melihat bahwa itu bukan suatu kekeliruan, bukan kesalahan. Itu kalau ada kalian punya fatwa ulama yang lain, itu hak kalian. Nah, tapi setelah buka masjid, kemudian masih berupaya untuk membuat perpecahan, itu fatwanya siapa kira-kira? Nah, karena itu teman-teman yang di sana dalam hal ini ahuna Ustaz Abu Ubaid, ya, dan siapa saja yang ikut ta'lim di waktu maghrib seperti ini, yang dia tahu kita punya majlis di sini sudah tahunan, kalau ketika mereka tidak mau rujuk, itu menunjuk bahwa mereka mau buat perpecahan. Nah, itu mau apa? Mau buat perpecahan. Dia dari siapa yang menghadiri majlisnya di saat-saat seperti ini. Kalau yang langsung pulang ke rumahnya memang tidak mau ta'lim, itu haknya. Nah, sekalian saja. Kalau idza kunta mukhtian alaika birruju', jika engkau keliru, salah, rujuk ila al-haq was-shawab, rujuk kepada kebenaran. Amma in kunta ala haqqin, adapun jika engkau di atas kebenaran, walam tukhti, dan engkau tidak keliru, fa'alaika bis-sabri, wajib bagimu untuk bersabar wal ihtisab. Wastash'ir anna hadha fi sabilillah azza wa jalla, dan hendaknya engkau merasa bahwasanya engkau sedang menempuh, sedang berjuang di jalan Allah azza wa jalla. Wa annaka ma'jurun 'alaihi, wa sesungguhnya engkau ma'jur, hanya engkau dapat pahala terhadap perkara tersebut. Wa tadhakkara ma hasala lil anbiya 'alaihimus salatu wassalam, dan ingat-ingat apa yang telah terjadi yang menimpa para nabi alaihimus salatu wassalam, minal adza berupa gangguan, wa kaifa sabaru, bagaimana mereka bersabar, wajahadu dan berjihad fi sabilillah, di jalan Allah azza wajal, hatta nasarahumullah azza wajal, hingga Allah subhanahu wa taala menolong mereka. Naam. Qala asy-Syafi'i rahimahullahu taala, berkata Asy-Syafi'i, bahwa Al-Imam Asy-Syafi'i Muhammad ibn Idris rahmatullah alaihi, beliau mengatakan, "Law ma anzalallahu hujjatan ala khalqih." Seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan satu hujjah kepada makhluknya, hamba-hambanya, illa hadhihi surah, kecuali hanya surah ini saja, ya suratul asr, lakafathum, maka akan mencukupi mereka. Jadi kalau mereka mau sadar, ya mau kembali kepada agama Allah azza wa jal, maka cukup. Ya, bukan berarti perkara syariat mencukupi, tidak. Tetapi untuk dia kembali kepada Allah azza wa jal, kembali kepada tauhid, kembali kepada sunnah, ya, naam, maka ini sudah cukup. Lengkap dalam surah tadi. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu, tauhid, wa amilus shalihat, amal saleh, ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena tidak akan dinamakan amal saleh kecuali sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tawasaw bil haq, untuk senantiasa saling menasihati, mewasiati di atas kebenaran, wa tawasaw bis sabri. Naam. Baik. Qawluhu qala al-Imam Asy-Syafi'i, ucapan beliau, qala Asy-Syafi'i huwa al-Imam Muhammad ibn Idris. Jadi Asy-Syafi'i beliau dikenal sebagai Imam al-Imam Muhammad ibn Idris. Niat imam itu orang yang ditokohkan, ya, yang pantas dijadikan panutan. Nah, Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i nisbatan, Syafi'i ini adalah nisbah, penyandaran, penisbatan, ila jaddihi, kepada kakeknya, ar-rabi', kakeknya yang keempat, ismuhu Syafi', namanya Syafi', wa huwa min Quraisy, dan beliau ini berasal dari suku Quraisy, min bani al-Muttalib, dari anak keturunannya al-Muttalib. Jadi beliau ini, ya, nasabnya beliau dengan Nabi SAW bertemu, ya. Naam. Sama-sama dari suku Quraisy dan sama-sama dari Bani Muttalib. Naam. Tuwfiya sanata, beliau meninggal pada tahun 204 Hijriah. Wa huwa ahadul a'immatil arba'ah, dan beliau salah satu imam yang empat. Al-Imam Abu Hanifah, An-Nu'man Ibn Thabit. Wa al-Imam Malik ibn Anas, kemudian beliau al-Imam Syafi'i, kemudian al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Naam. Jadi ahadul a'immatil arba'ah. Wa qala hadhihi al-maqalah, dan beliau mengucapkan ucapan tadi. Ni law ma anzalallahu hujjatan ala khalqi, seandainya Allah tidak menurunkan hujjah kepada hamba-hambanya, makhluknya, kecuali hanya surah ini, illa di surah lakafathum, artinya mencukupi untuk dia bisa mengambil pelajaran dan peringatan dari surah ini. Naam. Lianna Allah bayyana fi hadhihi surah asbab asy-syaqawah, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dalam surah ini menjelaskan tentang sebab-sebab syaqawah. Syaqawah itu sebab-sebab kesengsaraan, wa asbab as-sa'adah, dan sebab-sebab kebahagiaan. Naam. Sebab-sebab kebahagiaan adalah keimanan. Sebab-sebab kesengsaraan lawannya kesyirikan. Ya. Sebab-sebab kebahagiaan adalah amal soleh. Sebab-sebab kesengsaraan adalah apa? Naam, kebid'ahan, karena itu bukan amal soleh. Naam. Sebab-sebab kebahagiaan jika dia menerima peringatan, nasihat. Ya. Sebab-sebab kesengsaraan kalau dia tidak mau mendengar nasihat. Sebab-sebab kebahagiaan adalah dia bersabar. Sebab-sebab kesengsaraan kalau dia tidak mau bersabar. Ya. Naam. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat ini sebab-sebab kesengsaraan dan sebab-sebab kebahagiaan. Fa asbabus sa'adah, maka sebab-sebab kebahagiaan, ayat tasbih al-insanu bihadhi sifatil arba, untuk seseorang memiliki empat sifat ini, al-ilmu, wal-amalu, wad-da'wah was-sabr. Ilmu, amal. Da'wah, kemudian sabar. Nah, kalau dulu di zaman tablik ada istilahnya 6 sifat ya, yang mereka diulang-ulang tiap pertemuan. Nah, yang kadang kalanya ya tidak dibangun di atas dalil. Kalau ini dibangun di atas dalil. Jadi kata beliau, fa asbabus sa'adati, sebab-sebab kebahagiaan, ayat tasifal insanu bihadhi sifatil arba, untuk seseorang memiliki 4 sifat ini. Pertama ilmu. Tentu sudah berlalu ilmu, ilmu syariat, ilmu agama. Kemudian al-amal, diamalkan, kemudian mendakwakannya. Kemudian was-sabru alal adza fi sabilillah taala, adalah bersabar di atas segala gangguan dalam menempuh jalan Allah Subhanahu wa taala. Faqamatil hujjatu minallahi ala khalqi bihadhihi surah, sehingga tegaklah hujjah dari Allah terhadap hamba-hambanya, makhluknya dengan surah ini. Inna Allah subhanahu yaqulu lahum, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada mereka, inni kad bayyantu lakum asbab as-sa'adah. Artinya mafhumnya seperti itu, sesungguhnya saya telah menjelaskan kepada kalian sebab-sebab kebahagiaan, fi hadhihi suratil qasirah, pada surah yang pendek ini, al-mukhtasara, yang ringkas. Naam. والقرآن كله والسنة كما تفاصيل لهذه المسائل الأربع. Al-Quran seluruhnya, demikian pula sunnah, keduanya Al-Quran dan sunnah menjelaskan ya secara terperinci 4 perkara ini. Jadi isi Al-Quran, demikian pula sunnah Nabi SAW, tidak terlepas dari 4 perkara tadi, tentang keimanan yang meliputi ilmu, amal, dakwah, sabar. Tidak terlepas. Nah, lakinna hadhihi surah bayyanat asbab as-sa'adah mujmalatan. Ya, akan tetapi surah ini menjelaskan sebab-sebab kebahagiaan secara mujmalah. Itu secara global saja. Waqamat bi al-hujjah 'ala al-khalqi, sehingga tegak 'ala hujjah dengan surah ini kepada makhluk, kepada hamba-hamba Allah. Wa baqiyatu nususil Qur'ani was sunnah mufassilatan wa mubayyinatan li hadhihi al masail al arba, dan nas-nas yang sisanya dari Al-Qur'an dan sunnah mufassilatan wa mubayyinah, yang menjelaskan secara terperinci ya terhadap 4 perkara ini. Wa laysa ma'na kalam Asy-Syafi'i anna hadhihi surah yakfi an-nas, dan bukanlah makna dari ucapannya Asy-Syafi'i tadi rahmatullah alaihi, bahwasanya surah ini cukup bagi manusia. Naam. Law ma anzalallahu ghairaha, seandainya Allah tidak menurunkan yang lainnya. Ya, bukan itu maksudnya. Lakinna aqamatil hujjah, akan tetapi dengan surah ini maka sungguh telah tegak hujjah atas mereka. Lianna Allah bayyana fiha asbab as-sa'adah, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan padanya sebab-sebab kebahagiaan, wa asbab as-syaqawa, dan sebab-sebab syaqawa, sebab-sebab kesengsaraan. Fala ahada yaumal qiyamah yaqul, maka tidak ada satu pun pada hari kiamat yang akan berkata, ana la a'rifu asbab as-sa'adah. Tidak ada lagi. Naam. Yang akan berkata, saya tidak mengetahui sebab-sebab kebahagiaan. Saya tidak tahu sebab-sebab masuk surga. Ya. Wala a'rifu asbab as-syaqawa, saya tidak mengetahui sebab-sebab kesengsaraan orang bisa masuk neraka. Wa huwa yaqra'u hadhihi surah al-mukhtasara al-wajizah, dalam keadaan dia telah membaca, telah mendengar surah yang ringkas ini. Ya. Al-mukhtasara al-wajizah. Surah yang pendek ringkas, tetapi maknanya naam menyebutkan secara global tentang isi Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa qala al-Bukhari rahimahullah, berkata Imam al-Bukhari rahimahullah, babul ilmi qabla al-qawli wal 'amal. Inilah satu penjelasan tentang pentingnya ilmu sebelum berucap dan sebelum beramal. Wad dalil, dalilnya qauluhu ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah, ilmuilah bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah, wastaghfir li dzambika, dan hendaknya engkau memohon pengampunan terhadap dosa-dosamu, walil mu'minina wal mu'minat, Demikian pula mohonkan pengampunan bagi seluruh kaum mukminin dan mukminat, baik yang laki-laki ataupun yang wanita. Beliau mengatakan pada abil ilmi qabla al-qawli wal amal, maka Allah memulai dalam ayat ini penyebutan ilmu, kemudian pengucapan dan pengamalan. Nah, menunjukkan bahwasanya apa yang kita ucapkan, apa yang kita kerjakan hendaknya terlebih dahulu diilmui. Al-Bukhari qala syarih hafizahullah. Al-Bukhari yang dimaksud dengan Al-Bukhari dalam ucapannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini, huwa al-Imam Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim Al-Bukhari. Beliau adalah Al-Imam Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim Al-Bukhari, nisbatan ila Bukhara. Dia ini adalah penisbatan, penyandaran kepada suatu kampung negeri namanya Bukhara, baldatan fil masyrik, suatu baldah negeri yang berada di bagian timur. Artinya kalau di Saudi bagian timur. Nah, tepatnya di mana? Ya, saat ini di Uzbekistan. Uzbekistan. Dahulu semuanya masuk dalam wilayah Uni Soviet. Kemudian setelah Uni Soviet runtuh, maka terpecah-pecahlah beberapa negara, di antaranya ini Uzbekistan ini. Nah, Imam ahli hadis, beliau adalah imamnya, pemimpinnya, ya, ahlul hadis di zamannya. Wa jabalul hifdhi rahimahullah, dan beliau termasuk ya jabalul hifdhi, artinya jabal itu gunung, ya, gunung yang kokoh dalam perkara masalah apa, hafalan, ya, luar biasa hafalannya beliau, hafalan hadis. Sahibus sahih, nah, pemilik, penyusun kitab sahih yang kita kenal dengan Sahihul Bukhari, alladhi hu asahul kutubi ba'da kitabillah, yang merupakan kitab yang paling sahih, kitab yang paling benar setelah Al-Quran, ya, subhanallah. Nah, qawluhu al-ilmu qabla al-qawli wal-amal, ucapan beliau dalam kitabul ilmi tersebut, pentingnya ilmu sebelum mengucapkan dan mengamalkan sesuatu, li'annal amala la yanfa'u illa idha kana mubayyinan ala ilmin, karena amalan itu tidak akan bermanfaat illa idha kana mubayyinan at-afwan idha kana mabaniyan. Nah, suatu amalan tidak akan bermanfaat, tidak berfaedah, ya, kecuali dibangun di atas ilmu. Dalil dari Al-Quran, Sunnah. Nah, ammal amalu al-mabni ala jahlin, adapun amalan yang dibangun di atas kejahilan, ya, tidak di atas ilmu, fa innahu la yanfa'u sahibah, maka sesungguhnya amalan itu tidak memberi manfaat kepada pemiliknya. Bal yakunu wabalan wa dhalalan alaihi yaumal qiyamah, bahkan itu akan menjadi kerugian dan kesesatan bagi pemiliknya pada hari kiamat nanti. Fala budda an yuqaddama ta'allumu ilmi qabla al-amal, maka harus didahulukan mempelajari ilmu sebelum mengamalkan. Mau salat, pelajari dulu tentang perkara salat, ya. Jangan langsung salat ikut tok begitu, lihat orang di depan angkat tangan, dia angkat tangan, ya. Diilmui dulu, karena ada syarat-syaratnya, ada rukun-rukunnya, ada pembatal-pembatalnya dan seterusnya. Nah, qawluhu ad-dalil ay ala hadhihi at-tarjama, dalilnya terhadap judul yang beliau sebutkan, qawluhu ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Naam. Baik, ambil. Dalilnya tentang judul yang beliau sebutkan, wa ilmu sebelum diucapkan dan diamalkan, adalah firman Allah Subhanahu wa taala, fa'lam, ilmuilah, ketahui, annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik, bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah, dan mohonkanlah pengampunan, mohon ampunlah terhadap kesalahan-kesalahanmu, dosa. Nah, haitsu bada'a bil ilmi, di mana dalam ayat ini Allah memulai dengan penyebutan ilmu. Nah, dan ilmu yang paling pertama harus diilmui adalah ilmu tentang Allah, ya. Sehingga Allah mengatakan Fa'alam ilmui apa? Annahu la ilaha illallah. Ilmui tentang tauhid. Ilmui tentang ketauhidan. Naam. Wa qawlu ta'ala wastaghfir hadha huwa al-amal wastaghfir. Ini kata beliau pendalilan tentang amal. Fabada subhana bil ilmi qabla al-amal. Maka Allah memulai dalam ayat ini ilmu sebelum amalan. Lianna al-amala idza kana ala jahlin, karena suatu amalan karena dibangun di atas kebodohan tanpa dasar ilmu. Idza kana tayyib fa innahu la yanfa'u sahibah, maka sesungguhnya tidak akan memberikan manfaat kepada pemiliknya. Fa yabda'u al-insanu bil ilmi, maka hendaknya seseorang memulai dengan ilmu awalan, thumma ya'mal bima alimahu, kemudian dia mengamalkan apa yang diketahui. Hadha huwal asas, inilah asasnya, inilah pondasi utama, ya. Wallahu a'lam. Dan demikian selesai muqaddimah yang boleh disebutkan dalam Tsalatsatul Usul dengan syarahnya. Lanjutannya insyaallah di majlis berikutnya.